yang ucapkan oleh kalian ini wahai Nabi dan umat para Nabi, umat Nabi Muhammad SAW. Katakan oleh kalian, aman nabilah. Qala rahimahullahu ta'ala, al-qawl di sini, qulu, ucapkanlah di sini ucapan, masuk padanya ucapan, al-qalb, dan ucapan lisan. Al-qawl bil-lisan, yani nutquh, mengucapkan dengan lisan. Al-qawl bil-qalb, yani itiqaduh, meyakininya. Qulu, ya ucapkan dengan ucapan kalbu, yani meyakininya. Ya, ucapan dengan lisan, yani mengucapkan yang mengikrarkannya. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah yang mencakup empat perkara. Iman kepada Allah, yaitu iman kepada adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Al-iman biwujudi, al-iman binfiradihi birubiyah, iman kepada keesaan Allah dalam rububiyah, iman ya binfiradihi biluluhiyah, keesaan Allah dalam uluhiyah, dan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah. Iman kepada Allah mencakup empat perkara tadi. Iman biwujudih, iman binfiradihi birubiyah, al-iman binfiradihi biluluhiyah, dan al-iman kepada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qulu amanna billah. Katakan oleh kalian dengan lisan kalian dan yakin dengan kalbu, amanna billah. Ya, mencakup empat perkara disebutkan tadi. Wa ma unzila ilaina, dan juga kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Qala syarahimahullahu ta'ala, masuk pada ma unzila ilaina Al-Quran wa sunnah. Al-Quran wa sunnah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yashmul Al-Quran wa huwa munazzal wa yashmul sunnah aydan. Ya, wa ma unzila ilaina ini, dan kami beriman kepada Al-Quran dan sunnah. Karena sunnah pun termasuk hikmah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan juga kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat. Nah, menunjukkan bahwasanya ada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, karena beliau Nabi, beliau Rasul, beliau punya kitab. Ya, disebutkan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS di dalam dua ayat. Yang pertama dalam surat An-Najm. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa ma nuzila wa ma unzila ala Ibrahim, diturunkan dalam dua ayat. Disebutkan yang pertama dalam surat An-Najm, ya, suhuf yang turun kepada Ibrahim. Yang kedua dalam surat Al-A'la, suhuf Ibrahim wa Musa. Adapun yang diturunkan kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq dan Yaqub, ya, kita mengimani ada yang turun kepada beliau bertiga, tetapi ya, tidak sebutkan apa namanya. Yang jelas kita yakini ada yang turun kepada beliau bertiga. Wal asbat, asbat di sini ada dua penafsiran. Al-Asbaq, ada yang menyatakan beliau adalah ikhwah Yusuf. Ikhwatu Yusuf. Namun sebagian seperti Syaikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah cenderung melemahkan pendapat yang menyatakan itulah ikhwatu Yusuf. Iya. Namun pendapat yang kedua Al-Asbaq, yakni para nabi. Ya, para nabi yang diutus pada Asbaq Bani Israel, para nabiya. Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna, masuk pada Al-Quran As-Sunnah, wa ma unzila ila Ibrahim, yani suhuf Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, tidak disebutkan ya, apa namanya. Ini kita yakini ada yang turun pada beberapa tiga. Wal Asbat, Asbat ada dua penafsiran, ada menyatakan ikhwatu Yusuf, ada menyatakan nabi dari Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami mengimani apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa. Tidak disebut dengan wa ma unzila, tapi wa ma utiya. Masuk padanya ma utiya Musa wa Isa, ayat asy-syar'iyyah dan ayat kauniyah. Masuk pada wa ma utiya Musa wa Isa, masuk padanya yang diberikan kepada keduanya, jadi ayat-ayat syar'iyyah dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah ini ya Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa. Adapun ayat kauniyah maksudnya adalah mukjizat-mukjizat. Yang disebut dengan sekarang disebut dengan sebagai menyebut dengan mukjizat-mukjizat kepada Musa dan Isa alaihissalam. Nah, qala syarahimahullahu taala, kata beliau, wa ma u'tu, yakni wa ma u'tu min al-ayat syar'iyyah wal kauniyah, apa yang diberikan kepada keduanya dari ayat syar'iyyah dan kauniyah. Syar'iyyah kataurah li Musa wal Injil li Isa, wal kauniyah seperti kalian, wal asa li Musa, wa kaihrajil mauta min kuburin biiznillah, wa ibrahil ahkamah al-abras. Ini beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebut dengan mujizat atau sebagian orang sekarang ini. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada para nabi dari mereka. Ya, disebutkan dengan umum. Setelah sebelumnya disebutkan dengan khusus Ibrahim, Ismail, Isa, Ishaq, Musa dan Isa alaihi wassalam, kemudian disebutkan dengan umum. La nufarriqu baina ahadin minhum. Ya, kami tidak membeda-bedakan satu pun di antara mereka. Qala syarahimahullahu taala, yani la nufarriqu baina ahadin minhum fil iman. Fil iman la fil ittiba'. Fil iman yani tidak membeda-bedakan dari sisi apa? Mengimaninya, bahwasanya mereka adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak bedakan bahwasanya mereka adalah nabi-nabi yang Allah utus. Iya, mereka adalah rasul. Sebagai mereka rasul dan sebagai mereka nabi. Tidak kami beda-bedakan. La fil ittiba', bukan dalam masalah pengikutan. Karena kalau mengikut hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ittiba' hanya ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam ayat ini la nufarriqu baina minhum, yani dalam iman. Semua para nabi kita yakini mereka adalah nabi Allah Subhanahu wa taala. Semua para rasul kita yakini mereka adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah mengikut, ia hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila ittiba'i." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kalau Nabi Musa alaihi wasallam masih hidup, tidak ada kelapangan ya kepada beliau, bagi beliau kecuali harus mengikuti aku. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yahudiyyin wa la nasraniyyin sami'a maqalati tsumma la yu'minu bi illa wa huwa min ashabin nar." Setelah beliau diutus, yang wajib diikuti hanyalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun maksud di sini, la nufarriqu baina ahadin minhum, yani fil iman. Ya, kita imani mereka adalah para nabi Allah, mereka adalah Rasulullah sebagiannya. Ya, tetapi kalau masalah mengikuti, hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu lahu muslimun, ya, dan kami adalah orang-orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarihmahullahu ta'ala menyebutkan banyak sekali faedah di ayat ini. Bisa boleh sebutkan ini 12. 12 faedah terkait ayat ini. Kita ringkas. Yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat ini menunjukkan wujubul iman billah. Ya, wajibnya mengimani Allah, beriman kepada Allah. Yang tadi mencakup 4 perkara. Iman tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala, tentang keesaannya dalam rububiyah, keesaan dalam uluhiyah, dan asma sifat. Juga tadi wajib beriman kepada Al-Qur'an was sunnah dan seterusnya dalam ayat. Sehingga ini dipahami sekarang, karena wajibnya beriman kepada Allah dengan 4 perkara tadi, kata Syekh rahimahullah faedah berikutnya. Annalladzina yu'minuna biwujudillah, maka mereka-mereka yang beriman tentang adanya Allah, lakin yusyriku namahu ghairah, tapi masih mensekutukan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, aswada sifatnya, lam yakunu mu'minin, maka mereka lah bukan orang-orang beriman. Kalau hanya semata beriman tentang adanya Allah, tapi tidak beriman kepada keesaan dalam rububiyah, uluhiyah, masih bersekutukan Allah, berbuat syirik dalam rubiyah dan uluhiyah dan sifat, maka mereka bukan mu'minin. Yang kedua, yang berikutnya, annalladzina minuna billah wa birubiyatihi, dan mereka beriman, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, tentang adanya Allah, tentang rububiyah Allah, tetapi lakinnahum ya'buduna ma huwa ghairah, tapi mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersekutu, mensekutukan Allah dalam ibadah dengan yang lainnya. Mereka pun laisu bimuminin, mereka bukan orang beriman. Ya, mereka musyrikun, kuffar, bukan muminun. Berikutnya, annalladzina yu'minuna biwujudillah wa rububiyyatihi wa uluhiyyatihi lakin fil asma was sifat la yu'minun, mereka-mereka beriman kepada adanya Allah, kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, mengesakan dalam uluhiyah dan rububiyah, namun mereka dalam masalah asma was sifat la yu'minun. Imma yungkirul asma was sifat wa imma yungkirul asma dunas sifat. Maka mereka-mereka tersyarah rahimahullah, haulai lam yu'minu billah haqqal iman wa imanuhum naqis. Kalau masih mengingkari asma sifat, ya, mereka belum beriman dengan iman yang sebenarnya, ya, keimanan mereka adalah keimanan yang kurang. Di antara yang disebutkan beliau rahimahullah, tidak saya baca semua, kata Syekh rahimahullah, dalam ayat ini menunjukkan al-isyarah ilal bada'ah bil aham. Ya, untuk kita memulai sesuatu yang terpenting. Kita memulai sesuatu dari yang paling penting, yang terpenting. Dari mana? Yaitu dari firman-Nya, "Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim." Ya, disebutkan nama Ibrahim AS lebih dulu. Ya, boleh disebutkan nama-nama nabi-nabi lainnya. baru kemudian sebutkan nabi secara umum, wa ma'utiyan nabiyuna min rabbihim. Penyebutan ya kitab Al-Qur'an lebih dulu. Kemudian setelah itu penyebutan Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan al-bada bil ahm. Dan yang paling penting kita yakini imannya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Yang wajib kita ikuti sekarang adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan kemudian para nabi yang disebutkan yang merupakan Khalilullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya, di antara yang boleh sebutkan juga rahimahullah ta'ala adalah annahu yajibu al-iman bijamil anbiya wa rusul ala haddin sawa fi asli iman. Wajibnya mengimani semua nabi dan rasul. Bahwa mereka adalah nabi Allah yang Allah utus kepada kaumnya. Mereka adalah rasul-rasul Allah yang Allah utus kepada kaumnya. Ya, wajib mengimaninya. Tapi sekali lagi, adapun masalah ittiba, masalah pengikutan hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas rahimahullah ta'ala, fanahnu ma'murun bittiba'i syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alati nasakhat jami'al adyan. Ya, adapun kita diperintah untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syariat Nabi Muhammad itu menghapus semua agama-agama lain yang ada. Semua agama yang lain, semua agama yang dibawa para nabi dihapus dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita imani mereka adalah para nabi yang Allah utus, mereka adalah para rasul yang Allah utus kepada kaumnya, tapi risalah mereka semuanya itu mansukhah, dihapus oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang wajib kita ikuti adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita imani mereka adalah para rasul, kita imani mereka adalah para nabi, tapi yang kita ikuti hanyalah Nabi Muhammad karena syariat mereka semuanya mansukh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara beliau sebutkan yang terakhir saya sebutkan adalah kata syekh rahimahullahu taala annahu yanbaghi lil mu'min an yus'ira annahu huwa wa ikhwanuhu ka nafsin wahidah. Kata syekh rahimahullah, seyogianya bagi seorang mu'min untuk merasa dia dan saudara-saudaranya, dia dan teman-temannya seperti satu jasad. Yang bagi lil mu'min an yus'ira, untuk merasa bahwasanya dia wa ikhwanuh itu kanafsin wahidah, seperti satu tubuh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mu'min yang satu bagi mu'min yang lainnya adalah seperti bangunan, ya, sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Ya, dari mana diambil? Dari firman-Nya, wa nahnu lahu muslimun. Kami, ya, semua hanyalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami semua. Ya, dari kata nahnu. Atau muslimun menunjukkan mesti kita semua merasakan diri kita bersama yang lain seperti jasad, satu jasad, satu tubuh. Nama Allah Ta'ala, insyaallah.